ayat 83 hingga ayat ke 113 ya. Mohon Ibu dan Bapak untuk mencatatnya. Untuk hari Sabtu, insyaallah adalah surahnya Suratul Baqarah, diawali dari ayat 83 hingga ayat ke 113. Itu kajian kita untuk hari Sabtu ya, merotalnya. Baik Ibu dan Bapak dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali dalam ta'lim tadarus bimbingan membaca dan memahami Al-Quran. Kita masih ingin meneruskan kajian kita, tahsin kita di surah keempat, surah An-Nisa ya. Selain itu kita juga masih akan ingin meneruskan kajian kita, pelajaran tajwid melalui aplikasi yang sudah kami buat. Nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan betapa mudahnya belajar kita ini karena mempergunakan audio video yang tentu saja bisa memudahkan Ibu dan Bapak memahami kenapa jadi seperti itu, kenapa hukumnya ini dan itu, karena kita sudah tahu alasan dari masing-masing. Untuk murotalnya kita masih ngulang ayat ke-11 ya ini. Ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Ini latar belakang hukum ya. Ketentuan ketetapan hukum tentang waris. Ini. Dan ibu bapak yang masih menanti indeks Quran tercanggih memang bersabar karena ibu juga tengah mengusahakannya, Bu Erdi ini. Jadi kemarin komputernya ada gangguan ya Bu Erdi ya. Ini banyak yang menanyakan, memang lebih bagus dari ya namanya juga saling melengkapi ya. Baik, saya memiliki beberapa animasi pekerjaan tajwid ini yang insya Allah 2009 semuanya sudah Ibu dan Bapak dapatkan nanti bentuk tulisannya. Tulisan ini penting sekali ya untuk kita kaji. Tulisan, kemudian nanti dalam bentuk PCD, kaset, atau dalam bentuk CD tutorial. Karena bagaimanapun perlengkapan-perlengkapan ini sangat menunjang untuk pemahaman untuk kita bisa belajar. Itu ya. Sekedar ilustrasi gambaran yang kami berikan bahwa contoh-contoh yang kami dapatkan ini, kami buat adalah dari buku-buku yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syafi'i. Di halaman 14 ya, di situ ada bagan dan di situ ada beberapa contoh. Jadi mulai dari halaman 15 sampai 19 kajian kita tentang izhar, ikhfa, idgham dan iqlab. Saya ambilkan beberapa contoh, misalnya di sini saya ambilkan min ummatin. Min ummatin di halaman 14 di izhar itu ada tuh min ummatin ajalaha ya itu ya. Kemudian saya ambil salah satu-satunya. Salah satu enggak semua. Yang ikhfa di halaman 14 ada saya ambil min qoblu ya. Min qoblu tuh. Ada di yang paling bawah tuh ya, paling bawah min qoblu dikasih tanda aja. Kemudian untuk iqlab saya ambil contohnya adalah mim ba'di nih. Dari bagan kan ada tuh di halaman 14 pasal kelima bagan mim ba'di. Min ba'di itu. Jadi mim ba'di. Kemudian dari idgham saya ambil idgham yang bigunnah. Yang paling kiri di bagan ada ya idgham tuh ada dibagi dua, ada idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Saya ambil untuk idgham bigunnah dulu ini waman yabtagi. Waman tuh. Tulisan pertama waman yabtagi. Gitu ya. Jadi kalau Ibu setia pulpen, setia buku, tolong dipindahkan, ditulis ulang. Contoh idhar, contoh idgham, contoh iqlab. Nanti ya caption ini atau bagian ini, rangkaian materi ini bisa Ibu dan Bapak dapatkan setelah kami fotokopi ulang. Ini lihat ya. Kalaupun belum nanti mungkin Ibu bisa membayangkan. Saya ambilkan 4 contoh karena kalau nggak dibanding-banding begini kajian itu agak sulit. Terutama untuk pemula. Sebetulnya perbedaannya apa sih idhar, idgham, iqlab, ihfa nih lihat ya. Animasi di sini. Jadi mulai idhar. Tuh. Min ummatin ya idhar ini semuanya saya ambil Contohnya hukum nun mati semua. Nun mati saat bertemu dengan alif jadi idhar atau hamzah. Nun mati bertemu dengan ia jadi idgham bigunnah. Nun mati bertemu dengan ba jadi iklab. Nun mati ketemu kof jadi ikhfa. Lihat ya. Nun mati bertemu dengan alif. Memang alif cetakan Indonesia. Pada ini hamzah. Lihat ya. Nun mati bertemu dengan hamzah. Tapi tidak apa, nanti dijelaskan lagi. Karena kalau kita ngajarin anak-anak nun mati ketemu hamzah, mereka belum paham. Itu. Karena sebetulnya yang dikenal di Indonesia ini alif, padahal ini hamzah, ya. Nanti perlu dijelaskan. Nih. Min ummatin hukumnya idhar. Kenapa idhar tuh? Karena nun mati bertemu dengan alif atau nun mati bertemu dengan hamzah yang benar ya. Kenapa? Dibacanya jadi min ummatin. Min ummatin. Min ummatin. Tuh, ya. Min ummatin. Nun mati bertemu dengan alif atau hamzah. Ya. Nih. Min tuh tulisan latinnya N merah, U-nya biru. Tuh. Min ummatin. Tuh, N ketemu U. Kalau dilatinkan, min ummatin. Ini yang saya katakan, idhar itu tulisan dan bacaan sama. Jika ditulis dengan latin, sama tulisannya. Min ummatin, dibacanya juga min ummatin. Tanpa ditahan, tanpa ditekan, tanpa dengung. Jelas. Dibaca jelas N-nya. Atau jadi idhar. Idhar jelas. Jelas nun matinya. Tuh. Karena ini kita bahas tentang nun mati. Idhar jelas N-nya kalau dilatinkan ditulis. Min ummatin ditulisnya, dibacanya juga min ummatin. Tuh. Nun mati bertemu dengan alif. Atau nanti nun mati bertemu dengan hamzah. Karena di sini ada hamzahnya. Yang benar ada hamzahnya di sini. Tuh. Min ummati. Ya, min ummatin jadi min ummah kalau dihentikan. Tuh, min ummat. Tin ini ada N-nya ya di sini. Min ummatin. Tuh. Min ummatin atau min ummah di sini ya. Nanti ada tulisan tambahan di sini. Min ummah atau min ummatin. M-nya tetap ditahan karena dia gunnah hukum lain. Bandingkan dengan idgham bi gunnah tuh. Waman yabtagi. Waman yabtagi. Tuh. Ya. Waman tuh. Ya, dari mulai nih ini dari mulai nun matinya merah, merah hati nih. Waman tuh. Waman yabtagi. Sama dengan ini kan? Min ummatin jelas. Waman yabtagi. Ini wamannya N-nya tidak dibaca waman. Nih, waman tuh. Karena nun mati ketemu ya, waman tuh. Maka di sini seakan-akan ada sidah, walaupun tidak ada sidah. Tapi cetakan Indonesia atau cetakan Timur Tengah terbaru di sininya, kalau hukum nun mati atau tanwin atau idgham itu pasti ada sidahnya. Bukan hanya untuk nun mati atau tanwin saja. Untuk semua idgham. Tuh. Waman, karena nun mati ketemu ya, maka ada tasjid ini. Jadi mudah mengenal idgham. Karena ada yang tanda seperti ini. Sidah, tasjid. Tuh. Waman, jadi wamai. Wamai, wamai, waman, wamai, ya betagi. Nun mati ketemu ya. Apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ia. Nun mati, nun mati, nun sukun bertemu dengan ia. Tuh. N bertemu Y kalau latin. N, waman, N ujungnya kan? Ketemu Y, waman, ya betagi. Jadi wamai. Tuh. Waman, ya betagi. Waman, N ini tuh. Waman yang merah N. Tuh. Ketemu Y biru dilatenkan. N ini jadi Y. Tuh. Wamai. Wamai ya betagi. Karena ininya dihilangkan seakan-akan. Jadi Y-nya double. Jadi ditahan. Ini ada idgham. Idgham itu ada gunahnya ditahan. Ada madnya. Jadi wamai. Tuh. Waman. Wamai ya betagi. Atau wamai ya betal. Ujungnya gak dibaca ada apa. Wamai ya betagi. Tuh. Waman jadi wamai. Wa may yabtaghi. Bagaimana dengan yang ini yang bawah? Nih iqlab sekarang. Min ba'di. Min tuh nun mati. Kan kita bahasan kita adalah semuanya tentang hukum nun mati. Ini nun mati, nun mati, nun mati itu. Jadi nun mati itu bunyiannya akan jadi apa? Tergantung bertemu huruf apa. Jadi jelas idhar ini min ummatin jadi melebur wa mai ya betagi atau jadi berubah total. Tuh, nun matinya nih ya, nun mati ini nih. Saya punurin tuh, hitam. Tuh. Nun mati bertemu dengan ba. Min dibacanya kan min ba'di ditulisnya. Min ba'di. Tuh. Min ba'di. Karena nun mati bertemu dengan ba, N-nya berubah total jadi M. Tuh, nun mati ketemu ba. Tuh, min ba'di. Tuh, N-nya berubah. Karena nun mati bertemu dengan ba, seakan-akan di sini ada mim-nya. Bunyi N ini berubah menjadi mim. Min ba'di. Tuh, jadi mim, mim ba'di. Tuh. Nun mati bertemu dengan ba iklab. Disertai dengan samar dan dengung. Mim, mim ba'di. Karena bunyi mim kan ada gunahnya. Tuh. Mim, tuh. Mim ba'di. Berubah total. Bunyi N-nya berubah jadi M. Kalau dilatenkan. Mim, mim disertai samar. Mim ba'di. Tuh. Kalau ya, ya betagi seakan-akan jadi wamai itu. Jadi Y, N-nya hilang kan. Kalau iklab, tuh. N-nya menjadi hilang juga. Tuh kan. Wamai ya betagi nih. Kalau iklab ini nun matinya jadi mim mati seakan-akan seperti ini. Mim ba'di. Wamai ya betagi. Min tetap tuh kan. Min ummatin. Tulisannya tetap minnya. Dalam bunyi. Ya dalam tulisan seperti tetap seperti ada. Nun matinya tetap ada. Itu iklab. Mim ba'di. Bandingkan dengan ini ikhfa. Ya. Kan hitamnya seperti ini, nun mati. Karena kita bahasanya baru saya ambilkan nun mati itu. Nun mati bertemu dengan kof. Min koblu. Atau min kobel. Min, tulisannya min ya, tulisannya dulu nih. Min ini, tuh. Karena nun mati ketemu kof, atau n ketemu pi. Tuh, huruf ihfa kan 15 nanti. Tuh. Min jadi tambah g. Ya, jadi ming, miqobelu, miqobel. Tuh, kenapa? Merubah N jadi eng, N-nya tambah G. Soal nanti engnya seberapa banyak, nanti gampang lah. Yang penting filosofi prinsipnya aja dulu. Kayak iklab, pokoknya N-nya berubah jadi M gitu. Ifa, N-nya tambah G. Idgom, N-nya berubah pada huruf di hadapannya gitu. Itu dulu filosofi. Nanti soal jadi abad, ausat, akrab nanti gampang. Belakangan ya. Nih. Merubah N jadi eng. Tuh. N-nya jadi eng. Min. Min asalnya. Min. Dalam bunyinya. Dalam tulisannya min. Min koblu. Min kobel. Dalam bunyi atau dibacanya min ini. Tuh. Tambah eng. Jadi mil. Disertai dengan ditahan. Mil koblu. Sama ya. Antara idgom, wamai, ya betagi, ditahan. Mim ba'di, mil koblu atau mil kobel, ditahan tuh. Yang gak ditahan yang idhar ini. Min, min ummatin, tapi tidak dihentak. Mil kobel, tuh. Lihat, perbedaan antara idhar, min ummatin, wamai, tuh. Wamai ditahan kan? Wamai N-nya melebur ke Y. Bunyi nun matinya berubah menjadi Ya. Wamai itu. Wamai ya betagi. Itu ya. Min, mim, ba'di. Tuh. Min jadi mim, ba'di. Itu iklab. Mil, kobel. Tuh. Dari ini, dari tiga contoh yang saya, idgham bila gunahnya belum. Dari contoh yang saya berikan ini, yang tetap dibaca jelas adalah ini, idhar. Min, ummatin tanpa dihentak tapi min min ummatin atau min ummah ini ditahan idgham wamai wamai ya betal ini ditahan n-nya berubah jadi m Min ba'd. Ini ditahan. Min qabl. Tuh ya. Jadi mudahnya belajar. Itu contoh yang pertama tentang perbandingan ini. Saya enggak dapat nanti ya. Ini kan sambil saya revisi biar nanti ibu dan bapak dapatnya sudah bagus. Kalau enggak direvisi dulu kan nanti wah ini ada salah. Tadi juga ada kan salah-salah sedikit tulisan ujungnya N-nya ketinggalan. Itu namanya pekerjaan manusia kan tidak ada yang sempurna. Nanti untuk dilengkapi, nah ini sambil direvisi sambil saya jelaskan. Biar ibu dan bapak nanti termotivasi untuk mau belajar. Jangan lupa hari ini juga ada di Depok ya belajar. Belum libur ya. Tetap masih hari Jumat. Ba'da salat Jumat jam 1. Kalau ibu mulai dari rumah ya jam 10, jam 11 Jumatan salatnya di Depok gitu ya. Nih. Contoh yang kedua sama captionnya ada idhar, ada idgom, ada iklab, ada ikhfa. Hanya contohnya yang saya ambil, beda-beda. Saya ngambil tetap dari buku itu. Jurufin harin, itu kan? Sama ya, nih. Jurufin harin. Ada kan? Di contoh idhar, dicari ya. Tuh, idhar. Kemudian contoh idgom yang saya ambil. Yauma izin yasdur. Yauma izin. Iklab saya ambil sami'un basir. Ikhfa saya ambil kauman togin. Tuh. Kan begitu apa adanya kalau bunyinya lain. Tulisannya begitu, nih, idhar. Idhar, jurufin harin. Tuh. Mau diapain sih? Tuh, lihat. Karena kasrah ta'in bertemu dengan ha, jurufin harin. Tuh. Idhar itu tetap, tuh. N-nya ketemu ha, tuh. Kasrah ta'in atau tanwin ini kasrah ta'in. Bertemu dengan ha, bunyinya tetap. Dibaca apa adanya, atau jelas, itulah idhar. Jelas tanpa ditahan. Karena kasrah ta'in bertemu dengan ha. Jurufin harin. Kenapa hanya panjang? Karena matobi'i ini. Jurufin harin. Kenapa jurufin harin? Karena kasrah ta'in ini bertemu dengan salah satu idhar yang 6. Nih, ada kan muncul? Ahaho agoha. Nih, karena tanwin ini tanwin, yang ini. Ya, bertemu dengan ha. Nah ini, tuh, idhar. Tuh ya. Jadi idhar dibacanya jurufin harin. Jelas tanpa ditahan, tanpa dengung. Tapi bandingkan jurufin harin ini dengan yang sebelahnya. Idgom. Yauma izin yasdur. Yauma izin yasdur. Ditulisnya. Dibacanya nih. Kenapa? Yauma izin nih kasrah ta'in. Sama, saya ambilkan kasrah ta'in. Tanwinnya garis di bawah 2. Ketemu ia, yauma izin yasdur. Yauma izin, tuh karena ketemu ia, N-nya, tuh. Jadi Y. Yauma izi, tuh. Ininya dibaca satu garisnya. Garisnya dibaca satu, gitu. Nih, jadi gitu. Yauma izi, segera. Yauma izi, yasdur. Karena tanwin ini ketemu ia, jadi idgom. Tanwin atau nun mati berubah menjadi bunyi huruf di hadapannya, maka jadi ditahan tuh. Yauma idei yasdur. Tuh. Jadi idgom bi gunnah melebur, bunyi nun mati jadi bunyi huruf sesudahnya. Bunyi huruf di hadapannya. Bunyi n ini, tanwin ini tergantung. Kalau ketemu ya, y. Kalau ketemu nun jadi n. Ini tanwin ini tetap berarti N ketemu N. Kalau ketemu mim jadi M. Mim mati. Ya mim. Bukan mim mati, mim. Kalau ketemu wau jadi W. Nah ini. N ini bunyi N. Nanti akan berubah menjadi apa? Nah ini. Ya bunyi. Kan bunyi nun mati ini. Nih. Bunyi N ini. Akan menjadi huruf apa tergantung setelah N ini ketemu huruf apa. Setelah nun mati ketemu huruf apa. Karena di sini setelah nun matinya ketemu ya. Maka N-nya jadi Y. Kalau ketemu wau jadi N-nya jadi W kalau dilatenkan. Tuh. Yauma idi yasdur. Tuh. Ya, canggihnya pelajaran kita tuh. Semua bisa belajar dengan mudah. Mau dong nanti lagi dalam proses ini proses kalian revisi ya. Jadi kalau belum ada buku petunjuknya gak apa-apa, denger dulu aja. Karena nanti bisa mengikuti langsung nih. Tuh. Kenapa Yauma Idei? Karena setelah tanwin ini tanwinnya jadi dibaca satu masuk ke sini. Ketemu, nah setelah tanwin di sini, ini kan saya rubah jadi satu dibacanya Yauma Idei. Karena setelah tanwin ini ketemu ya nih, ya. Jadi bertemu, kalau tanwin bertemu ya, maka N-nya jadi Y. Kalau setelah tanwin ketemu nun, N, nun mati jadi N. Setelah tanwin ketemu mim mati jadi M, bunyi N-nya. Setelah tanwin di sini, ini kan tanwin, saya hilangkan satu, cara bacanya ini. Tanwin ini ketemu wau, jadi W, N-nya. Yauma Idei, bacanya gitu. Jadi, setiap tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasydid, garisnya dibaca satu. Yauma Idei. Misalkan yauma izan misalnya, yauma idai, yauma idui, tuh gitu. Itu permisalan aja. Nah, ini perubahannya. Nah, ini idgom yanmu, huruf idgom ada 6. Ya nun mim wau yanmu, melebur pada huruf di hadapannya. Melebur dengung disertai ditahan. Itulah idgom bi gunnah. Bedakan dengan caption yang ini tuh. Sami'un basirun. Sami'un basirun. Tuh, sami'un un basirun. Itu tulisannya. Sami'un, nah tanwin ini ketemu ba, jadi ada mimnya tuh. Tuh ya. N-nya nih, N ini tuh. N ini berubah jadi M. Sami'um. Kalau dihentikan basirunnya jadi basir tuh. N-nya jadi M. N jadi M kalau dilatihkan. Bunyi nun matinya berubah total menjadi mim mati. Tapi disertai dengan ditahan dan samar. Sami'un. Jadi sami'um basir tuh. Seakan-akan tulisannya begini. Sami'um. Ada mim mati tuh. Disertai dengan samar. Sami'um. N-nya jadi M. Nun matinya jadi mim mati. Dalam bunyi ya. Bukan dalam tulisan. Ini juga dalam bunyi idgom. Jadi tetap tulisan dan bacaan sama idhar. Sami'um tuh. Sami'um basir. Itulah iklab. Itu iklab. Kenapa? Karena nun matinya bertemu dengan ba. Tuh. Nun mati bertemu dengan ba. Huruf iklab hanya satu ba. Sami'um basir. Itu. Yang ifanya belum saya kerjakan. Itu ya. Ini salah satu latihan. Saya bagaimana membuat animasi-animasi tajwid. Insyaallah katakan kalau masih belum bisa juga, saya berpikir lagi. Terima kasih banyaknya SMS, banyaknya telepon Farid, curang. Yang menengah diperhatikan, yang pinter diperhatikan, yang saya enggak. Bukan Ibu, Bapak bukan begitu ya. Programnya di komputer sudah ada, tapi karena Ibu dan Bapak tidak pernah menghubungi saya pikir Ibu dan Bapak sudah tidak butuh lagi dengan program dasar. Insyaallah ya, program dasarnya nanti mungkin hari Minggu, tapi bukan Minggu ini ya, baru saya persiapkan materinya dulu. Saya buatkan di komputer. Bagaimana perubahan-perubahan huruf hijaiyah? Itu penting. Huruf di awal, di tengah, di akhir. Bagaimana perubahan bunyinya? Bagaimana perubahan pembacaannya? Tuh, sebentar ya. Saya simpan dulu nih. Jadi yang tadi saya capek-capek seperti itu ada hasilnya nih. Ini tadi adalah perbandingan tanwin aja ya, tanwin nun mati ya, tanwin, perbandingan tanwin 2 dan 3, maksudnya caption 2 dan 3 tadi yang saya bahas. Inilah menariknya belajar kita. Jadi insyaallah semua pun akan bisa memahami. Jadi, ya, karena kalau tanpa ini kita akan sedikit sulit bisa belajar dengan baik dan benar tanpa ilmu. Tuh, perbandingan 2 dan 3. Ya. Itu tanwin dan nun mati. Radio, radio dibikinnya di radio, ada yang di rumah yatim, ada yang di pesantren. Tuh ya, udah saya save dulu. Itu insyaallah. Jadi Ibu dan Bapak yang kelas awal bukan berarti saya abaikan. Mohon maaf bukan ya. Nah, doakan, mudah-mudahan bisa selesai, segera selesai pengerjaannya. Ya, insya Allah. Gitu, jadi bukan diabaikan karena memang banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Gitu ya. Ini tadi dibuat ya. Nah, ini. Saya nah. Untuk tahsinnya kita teruskan ya. Coba ya. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-11. Jadi katakan kalau sudah belajar seperti ini masih juga belum bisa, tolong sampaikan sama saya. Biar saya berpikir lagi metode apa lagi yang harus saya buat. Selain tulisan, CD, VCD, kemudian juga saya bikin ini cara baca tahsinnya. Tapi jangan berpikir materi ya. Jadi apa yang saya bikin silahkan diperbanyak. Bukan untuk dijual belikan ya, silahkan infakkan ilmunya. Kalaupun suruh ganti hanya karena kasetnya kan dibeli, CD-nya dibeli. Setelah itu silahkan perbanyak. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lizakari mislu hazil usayain. Agak sulit memang dibacanya karena banyak musanna ya, banyak dua orang, dua anak perempuan. Usayain itu. Yusikumullahu fi awladikum lizakari mislu hazil usayain. Fa'in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna thulutha ma tarak. Wa'in kanat wahidatan falahan nisaf. Nisaf. Wakob isyarah. Nisbu sa'ban. Nisaf. Karena awal dihentikan ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آبَاؤُكُمْ hukumnya jadi idhar sapawi ya, hukum mimati itu. Ini ada SMS, terima kasih Pak Hasim ya SMS-nya. Bu Erni juga nih, sibuk ya Bu ya. Jadi disibukkan. Iya. Oh iya. Untuk indeksnya jadi, oh iya ya. Masih di sama saya ya USB-nya Bu Erni. Nah ini. Salah ntar. Tuh. Jadi ada banyak musanna di sini, bacanya harus hati-hati. Fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha awdain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Berikutnya ayat yang ke 12 panjang nih ya. Kalau untuk tadarus nih. Surah An-Nisa masih ya, surah keempat, halaman 79 yang Qur'annya sama. Ibu Sri Wandoyo apa ya yang ada di itu Quran berwarnanya sudah saya siapkan tuh ya. Jadi ibu dan bapak kalau belum bisa lancar membaca, belum bisa tajwid, sebaiknya memiliki Quran warna. Karena ada prinsip-prinsip yang mudah. Setiap yang oranye enggak dibaca, setiap yang hijau itu mad tobi atau mad asli atau mad badal atau mad silah kosiroh. Mudah sekali. Setiap yang coklat ditahan, bisa ifa, bisa gunnah, bisa idgham bigunnah. Setiap yang ungu atau violet itu mad panjang. Mudah sekali. Coba deh buktikan. Kalaupun belum bisa baca, ya nanti ada program dasarnya ya dibantu. Jadi kalau yang udah kenal huruf, baca Quran berwarna itu cepat insya Allah. Ayat ke-12 nih ya. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد enggak jadi jangan فلكل di sini enggak ada idghamnya enggak ada tanwinnya فلكل واحد منهما السدس jangan sudus ya saya ulang nih. Agak susah emang ayat ini di surat ini harus agak cepat-cepat bacanya. Kalau ini ketinggalan jadi memanjangkan bacaan jangan. Wa in ikhfa nun mati ketemu kaf. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun tunnya tuh. Ya, jadi tuh karena ketemu waw aw imra'atun kalau di ketemu huruf idhar. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma. Kenapa berhenti? Napasnya enggak cukup. Itu ya. Falikulli wahidin minhuma فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ fi thuluthi min ba'di wasiyati yuwasa biha aw daynin ghayra mudar. Ghayra mudarrin wasiyatan min Allah. Kau disambungin. Tapi kalau enggak disambungin enggak apa-apa deh Jim. Ghayra mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anharu khalidina fiha zalikal fawzul azim. Jadi yang tadi yang dibacakan itu tentang waris. Kalau kamu taat, kamu mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah janji akan dia akan memasukkan jannah ke surga. Tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di dalam surga. Wa zalika, dan demikian itu al-fawz, keuntungan al-azim yang besar bagi orang yang tunduk turut patuh kepada aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kamu tidak mengikuti, nah ini sering saya katakan, jangan dikatakan bahwa hukum waris Islam tidak adil. Adil, Allah sudah ya Allah maha tahu, maha mengerti. Jadi kalaupun sudah dibagi, ternyata kita sayang karena adik saya perempuan, kan kemarin ceritanya hartanya 30 juta, anaknya saya sama adik saya perempuan. Saya dapat 20 juta, adik saya dapat 10 juta. Enggak ada ahli waris yang lain ceritanya. Nah, setelah pembagian, ternyata adik saya kasihan. Ya udahlah, Nak. Adikku ini AA kan dapat 20, kamu dapat 10. Tapi kehidupan kamu kelihatannya agak kurang beruntung gitu ya. Atau ada hal lain. Ini buat kamu aja semuanya. Nah, apa-apa sudah pembagian mah itu dikasih. Tapi jangan itu enggak adil, dibagi rata aja. Nah ini ancamannya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidina fiha. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, tidak taat kepada aturan waris Islam ini, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yata'adda, dan ia melanggar hududahu, ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu, dia, maka Allah akan memasukkan kemana? Naron, ke dalam api neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Walahu, dan baginya, azabun muhin, ada siksa yang menghinakan. Ini ketentuan Allah, ya sudah seperti itu, kita taati. Gitu, jangan katakan tidak adil. Allah maha tahu bagaimana, kenapa harus bagi seperti itu. Kalaupun kemudian nanti soal rezeki kakaknya atau adiknya, dibagi saya dapat 20 juta, adiknya 10 juta. Ya sudahlah, kakak kan butuh, buat kakak aja semua. Gak apa-apa, sudah pembagian. Nah, ini gitu ya. Ini, tapi jangan katakan, jangan membagi sendiri dengan ketentuan sendiri. Nih ancamannya bagi orang yang tidak taat, tidak patuh kepada aturan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Tilka hududullah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika al-fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Bukan Ari yang berkata, Allah berfirman seperti itu. Ini tentang waris Islam. Jangan dirubah ketentuannya seperti itu. Iya. Jangan katakan tidak adil. Allah sudah menentukan semuanya. Gitu ya. Tapi kalau ada musyawarah nanti ada hal lain, itu setelah pembagian tidak masalah. Gitu ya. Ini surah An-Nisa. An-Nisa. Ini ayat ke berapa tadi? 11 ya. Ayat ke 11 sampai ke 14 ini tentang waris Islam ya. Hukum waris dalam Islam seperti ini. Kalau enggak mengakui ya berarti bukan muslim gitu kan. Ini ketentuannya seperti ini. Harus dijalankan. Itu kalau di pengadilan umum lain, itu lain lagi, karena kan hukum pengadilan negeri kan dari hukum Belanda dipakainya. Ini hukum Islam seperti ini adanya. Itu dulu ya. Besok kita teruskan kembali insyaallah surah An-Nisa diawali dari ayat 15. Ini tentang wanita-wanita yang mereka mendatangkan melakukan perbuatan keji. Nah itu ya. Ini lengkap tentang An-Nisa ini, tentang perempuan ini di sini ya. Baik. Jangan lupa hari ini ada banyak SMS, Pak Ari ngaji enggak di Depok? Ngaji seperti biasa di rumah yatim juga sama ya, jamnya sama. Rumah yatim Sabtu dan Ahad insyaallah. Baik Ibu dan Bapak, dimanapun berada, terima kasih kebersamaan pagi ini. Jangan sungkan, ada saran, ada kritik, disampaikan ya. Gak usah ragu, gak usah takut. Takut kalau kritik gak apa-apa. Saya senang sekali ada saran dan kritik. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664.